Iyyaka wa hulmal yaqdhati wa minhu bi an tad'iyal ilma lima lam ta'lam aw itqana ma lam tutqin fa in fa'alta fa huwa hijabun katsifun 'anil ilm. Yang artinya, jangan bermimpi di siang bolong. Misalnya, engkau mengaku memiliki ilmu tentang sesuatu yang belum kau miliki, atau mengaku menguasai sesuatu yang belum kau kuasai. Jika kau lakukan, hal ini akan menjadi tirai tebal yang menghalangimu dari ilmu. Dan ini benar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian manusia, sebagian orang memperlihatkan kepada khalayak ramai bahwasanya dia adalah seorang alim yang sudah mendalami ilmu. Maka sebagian kadang-kadang kalau ditanya tentang sesuatu, maka dia berpura-pura diam sebentar. Kemudian nanti dia mengatakan di dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Kalau seandainya ditanya apa dua pendapat tersebut, maka kadang-kadang dia datangkan dua pendapat tersebut dari dirinya, bukan dari pendapat-pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Atau kadang-kadang dia mengatakan permasalahan ini perlu diulang kembali atau dipelajari kembali. Padahal semestinya dia langsung saja mengatakan bahwasanya saya tidak tahu, mungkin nanti kita pelajari kembali. Tidak perlu dia menunggu lama atau berputar-putar pembicaraan dan semisalnya. Yang jelas, jangan sampai mengaku mengilmui sesuatu yang dia tidak ilmui. Dan di zaman sekarang, hal tersebut banyak sekali dan mudah sekali dilakukan. Terutama ketika kita bisa bermedia sosial. Maka sebagian orang dia meletakkan dirinya sebagai seorang alim, ahli fatwa, padahal dia tidak memiliki apa-apa dari ilmu agama. Kenapa? Karena ini termasuk daripada kedunguan dan juga termasuk daripada kesesatan di dalam beragama. Kalau seandainya seseorang tidak mengetahui ilmu agama, maka pada saat itu lebih baik dia mengatakan bahwasanya dia tidak tahu. Karena mengetahui ilmu agama itu sangat, mengaku mengetahui ilmu agama sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya janganlah kamu mengaku-ngaku berilmu sedangkan kamu tidak mengilmui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengatakan ini halal, ini haram, padahal dia berdusta. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhib la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Jangan suka-suka sedikit-sedikit ini halal, ini haram. Ya, padahal itu berdusta untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Mereka ini akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat yang menunjukkan ancaman keras tentang orang-orang yang mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermanfaat. ataupun sesuatu yang dia tidak ketahui. Di antaranya yaitu ayat yang berbunyi di dalam surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, tidak boleh kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang batil. Tidak boleh kita berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 3, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Yang artinya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu atau kalian mengatakan apa yang tiada kalian kerjakan. Ini karena dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis tadi mengatakan, jika kau lakukan hal ini akan menjadi tirai tebal yang menghalangimu dari ilmu. Artinya kalau seandainya seorang manusia mengucapkan apa yang dia tidak ketahui, mengaku-ngaku berilmu, mengaku-ngaku mengetahui sesuatu, maka ini adalah hijab tebal sehingga dia akhirnya tidak tahu bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Maka dia merasa dirinya tidak perlu ilmu. Dia merasa dirinya sudah ujub, sudah merasa berilmu. Ini yang membuat akhirnya dia tidak melakukan penuntutan ilmu dengan benar. Ini bahayanya orang yang mengaku-ngaku berilmu dalam sebuah permasalahan. Ya, maka harus dijauhi sifat yang seperti ini. Taib, yang ke-55. Penulis mengatakan, "Ihdhar an takuna aba syibr." Jangan menjadi Abu Syibr. Ya, Abu Syibr, nanti kita akan bahas apa itu. Faqad qila al-ilmu thalathatu ashbar. Man dakhala fi syibri al-awwal takabbar. Wa man dakhala fi syibri al-thani tawadha. Wa man dakhala fi syibri al-thalis alima annahu ma ya'lam. Artinya dikatakan, jadi ada perkataan bijak mengatakan bahwa ilmu itu memiliki tiga jengkal. Siapa yang memasuki jengkal pertama, niscaya akan sombong. Jadi baru masuk beberapa kali kajian, sudah merasa tahu, akhirnya sombong dengan ilmu yang baru dia miliki. Siapa yang memasuki jengkal kedua, niscaya akan rendah hati. Setelah dia lebih banyak lagi belajar, maka dia akan lebih rendah hati. Ya. Siapa yang memasuki jengkal ketiga, niscaya mengetahui bahwa ia tidak berilmu. Apa penjelasannya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jengkal pertama, kalau orang baru-baru belajar ilmu agama, maka sebagian orang menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hakikat dirinya. Dia tidak mengetahui hakikat dirinya. Baru belajar dia merasa sudah pintar. Karena dia tidak mengetahui hakikat dirinya, akhirnya dia menyombongkan dirinya. Kemudian kalau dia sudah masuk kepada jengkal yang kedua dari menuntut ilmu agama, maka dia rendah hati. Ya. Karena dia mengetahui bahwasanya dirinya sudah mengetahui. Sesudah dia belajar banyak, maka dia baru tahu, oh, bahwasanya dia mengetahui dirinya sudah mengetahui. Akhirnya dia rendah hati. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jengkal yang pertama, seseorang melihat dirinya berilmu akan tetapi dia menyombongkan dirinya. Jengkal yang kedua, seseorang melihat dirinya berilmu akan tetapi dia bertawadhu, merendahkan dirinya. Jengkel yang ketiga, bahwa akhirnya dia tahu bahwa dirinya itu bodoh, tidak mengetahui. Maka akhirnya dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Nah, semakin belajar dia tahu dirinya kekurangan. Ya, semakin belajar dia akhirnya tahu bahwa dirinya memang kurang. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang melihat dirinya itu bodoh, maka akhirnya dia tidak akan masuk ke dalam fatwa. Mudah-mudah memberikan hukum terhadap orang lain karena dia merasa dirinya bodoh. Dan ini kita dapati dari sebagian para penuntut ilmu bahwa dia tidak yakin dengan jawaban yang dia lakukan. Dia tidak yakin dengan jawaban yang dia lakukan. Seperti misalkan kemungkinan halal, kemungkinan haram. Ini bagaimana bisa kemungkinan-kemungkinan? Ini tidak benar. Maka kalau orang yang sudah mengilmui, maka dia akhirnya tegas. Maka ini diharamkan. Ya, diharamkan. Tapi kalau seandainya orang yang setengah-setengah, dia pasti akan mengatakan kemungkinan haram. Tapi kalau orang yang sudah belajar banyak, maka dia akan mengatakan ini diharamkan atau ini dihalalkan. Dengan tegas dia mengatakan itu. Nah, oleh sebab itulah tidak pantas seseorang mengaku berilmu selama dia belum mendalami ilmu itu sebanyak mungkin. Dan jangan sampai merasa sudah berilmu. Sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Fa'idha staghna waqtafa fa'alam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang berilmu selama dia belajar. Apabila dia mencukupkan dirinya, merasa sudah tidak perlu, maka ketahuilah bahwasanya dia orang yang paling bodoh. Dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, kemudian harus dijauhi betul-betul sikap seseorang tasaddur sebelum waktunya. Tasaddur itu adalah maju menjadi pendakwah, menjadi ahli fatwa sebelum waktunya. Karena kenapa? Tidak boleh melakukan itu. Karena orang yang tasaddur, yaitu memajukan dirinya, mengumumkan dirinya, dialah ahli fatwa, padahal belum waktunya. Dia baru belajar. Maka di sini tercelanya dari beberapa sisi. Yang pertama, dia adalah orang yang ujub dengan dirinya sendiri, merasa bangga dengan dirinya sendiri, padahal dia memiliki ilmu yang tidak atau belum pantas untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Ya, mendapatkan kedudukan tersebut. Nah, di sini saya berpesan kepada para para lulusan pesantren, ya, yang masih tingkatan SMA, lulusan pesantren, maka pada saat itu dia harus belajar lagi untuk menambah kemampuan keilmiahannya. Jangan langsung dikasih mic, langsung dikasih mimbar. Saya pribadi kurang setuju. Kenapa? Karena dia baru belajar. Kecuali kalau setelah lulusan pesantren, lulusan aliyah ataupun lulusan SMA di pesantren, maka kemudian dia belajar kuliah, kemudian setelah itu dia atau ngaji duduk, ya, ngaji sorogan, maka silahkan setelah itu dia untuk mengajar berdakwah, ya, bahkan mungkin memberi fatwa sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dan sebenarnya kita ini tidak memberi fatwa, tetapi para ulama yang memberi fatwa, kita cuma menukilkan fatwanya para ulama sesuai dengan kemampuan seseorang meneliti perkataan para ulama. Maka hati-hati nih, kenapa dilarang seseorang tasaddur, memajukan dirinya sebelum waktunya? Ya, maka saya punya pengalaman, santri-santri saya, ini saya punya PR tersendiri, santri-santri saya baru setengah tahun pulang ke kampungnya, di kampung kan, bukan di kota, di kampung, dia sudah disuruh khutbah. Nah, ini PR tersendiri bagi saya agar tidak melakukan itu, karena belum waktunya, ya, membaca Arabnya salah mungkin, kemudian pemahamannya belum matang, ya. Nah, nanti yang ada adalah i'jab binafsi, dia merasa ujub dengan dirinya, dan ujub adalah penyakit hati paling berbahaya, lebih berbahaya daripada riya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ujub penyakit hati paling berbahaya, merasa dirinya sudah berilmu. Apalagi mohon maaf, kalau seandainya pesantren yang dia lulus pesantren terkenal, pesantren yang mungkin memiliki nama yang besar di tengah kaum muslimin, pesantren yang sudah menghasilkan orang-orang terkenal, maka jawabannya yang lulus pesantren dia baru memiliki kunci-kunci ilmu. Dia harus meluaskan ilmu tersebut. Ya, maka ini hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau dia mulai tasaddur padahal dia belum waktunya, maka dia sebenarnya belum mengetahui fikih dan mengetahui beberapa kedalaman ilmu. Karena kadang-kadang dia akhirnya mendapati beberapa permasalahan-permasalahan yang pelik, kemudian dia tidak bisa menjawabnya. Nah, ini sebab kenapa orang yang baru tasaddur ilm, orang yang baru belajar tidak boleh tasaddur, yaitu tidak boleh mengumumkakan dirinya. Karena dia mungkin mendapati perkara-perkara yang pelik yang dia tidak bisa jawab. Termasuk di dalamnya ini adalah di dalam bermedia sosial. Kadang-kadang baru lulusan pesantren atau baru lulusan kuliah, kemudian mudah-mudah berfatwa. Nah, ini tidak dianjurkan berlaku seperti ini. Oleh karenanya, ini curhatan sedikit. Saya punya anak Abdullah, sekarang tahun ini insya Allah dia akan ke pesantren untuk kelas SMP-nya, kemudian SMA-nya. Saya sudah niatan, dia tidak akan memegang handphone. Dia tidak kenal yang namanya handphone, SIM card, dia tidak tahu. Sampai lulus SMA. Kalaupun lulus SMA nanti dia memerlukan handphone, maka dia boleh berhandphone. Tetapi tidak bermedia sosial, kecuali kalau mungkin WhatsApp. Tidak ada namanya media sosial selama dia menjadi mahasiswa. Facebook, Instagram, Twitter, tidak ada. Karena tidak perlu, ya. Dan itu saya rasakan bahwa tidak perlu seseorang. Di zaman saya, zaman 2001-2006, itu belum ada media sosial yang benar-benar kita geluti. Belum ada media sosial. Dan itu lebih memudahkan seorang penuntut ilmu untuk lebih mendalami ilmu agamanya. Karena tidak terganggu. Akhirnya nanti dia kalau sudah bermedia sosial, dia membuat status-status yang di situ dia nanti dikhawatirkan membuat ilmu agama ataupun membuat fatwa dalam agama. Padahal di sana masih banyak fatwa-fatwa yang lain. Sampai nanti dia lulus kuliah, entah S1 saja atau S2 saja atau S3 saja. Sampai dia merasa dirinya pantas untuk bermedia sosial baru boleh. Ini belajar dari pengalaman pribadi. Nah, kemudian perkara yang ketiga, kenapa seseorang tidak diperbolehkan untuk tasaddur di dalam ilmu? Ya, padahal dia baru belajar, dia tidak boleh mengemukakan dirinya di dalam ilmu. Karena dikhawatirkan nanti dia taqawul 'ala Allah bi ghairi ilmi. Dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu agama. Ini dikhawatirkan. Karena orang yang mengemukakan dirinya belum waktunya, dia tidak peduli apakah yang dia ucapkan tersebut benar atau tidak, apakah yang dia ucapkan itu sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul atau tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya beri contoh misalkan, saya pribadi, ini contoh kejadian nyata. Saya pernah nulis sebuah status tentang hukum tidak membatalkan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid yang lainnya saat seorang orang tua kehilangan anaknya saat sholat berjamaah. Atau saya tulis bahwa siapa orang tua yang kehilangan anaknya saat sholat berjamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau selainnya, maka dia lebih baik mencari anaknya. Kemudian setelah dapat, dia melanjutkan sholatnya tanpa harus membatalkan atau mengulang dari pertama. Ini sampai sekarang saya masih berpendapat bahwasanya itu diperbolehkan, terutama pergerakan yang tidak sangat banyak. Seperti misalkan kita lagi sholat, kemudian anaknya pergi ke sana, ke kanan, nah kita ambil sebentar, lalu kita lanjutkan. Nah, adapun kalau sananya dia mungkin sudah keliling-keliling, ya, maka lebih baik dia tidak melakukan seperti itu. Artinya dia batalkan sholatnya dan dia cari anaknya. Daripada anaknya menangis, kehilangan, karena anak itu kan biasanya dia lari, nanti jauh, lalu kembali bingung dia. Pas bingung dia sudah melihat orang banyak, begitu banyak. Dia bingung mana batasan bapaknya. Nah, untuk itulah saya menulis itu. Karena mengganggu anak dari mulai rekaat pertama sampai rekaat terakhir, akhirnya dia menangis dan itu mengganggu orang sholat. Ya. Makanya kalau yang punya anak dia pegang ataupun dia berikan tali sehingga anaknya tidak lari. Nah, kalau seandainya dia lari kemudian dia ambil, ya dia cari, dia ambil, dia lanjutkan sholatnya, maka ini tidak mengapa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha saat beliau sholat, membukakan pintu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membawa Umamah ketika beliau sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat, menggendong Al-Hasan atau Al-Husain saat beliau sholat. Ini menunjukkan gerakan-gerakan dalam sholat. Ya, kemudian banyak yang bertanya, siapa ulama yang menyebutkan seperti itu sebelumnya? Nah, ini yang jadi beratnya saya. Karena jujur, saya sudah mencari-cari, belum dapat hal tersebut. Nah, ini kan permasalahan tidak mudah seseorang untuk berfatwa seperti itu. Ya, tidak mudah seseorang untuk berfatwa seperti itu. Belum lagi di tengah kaum muslimin banyak orang-orang yang asal komentar, kemudian dia tidak faham dengan apa yang dia komentari. Nah, ini hati-hati berbicara tentang ilmu agama. Buat-buat status ilmu agama, hati-hati. Kemudian yang keempat, sebab kenapa kita tidak diperbolehkan tasaddur, mengumumkakan diri sebelum waktunya, karena susah menerima kebenaran biasanya. Kalau seorang sudah memajukan dirinya, susah untuk menerima kebenaran. Ya, karena merasa dirinya sudah benar. Merasa dirinya sudah tinggi ilmunya. Nah, susah akhirnya dirinya menerima kebenaran. Makanya ada hadis, ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari secara ta'liq, beliau mengatakan tafaqqahu qabla antasudu, belajarlah ilmu agama sebelum kalian menjadi pemimpin dalam agama, ya, sebelum menjadi jadikan sebagai ulama, sebelum dijadikan dijadikan rujukan, maka belajarlah, ya. Dan sebabnya kan apa para ikhwah? Kita disuruh belajar dulu sebelum kita mengumumkakan diri menjadi ahli agama ataupun orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang memberi fatwa. Karena biasanya ini terlihat, biasanya orang-orang kalau sudah masuk ke dalam fatwa, ke dalam dakwah, maka waktu untuk belajar ilmu agama kurang. Nah, lebih baik dia mendalami dulu ilmu agama sebanyak-banyaknya, baru setelah itu dia menjadi orang yang dijadikan panutan dalam ilmu agama. Tafaqqahu qabla an tasudu, belajarlah ilmu agama sebelum kalian menjadi pemimpin dalam agama. Dan juga saya sering mengatakan perkataan bahwa la tukthiril ata, la tukthiril ata, jangan engkau terlalu banyak memberi selama engkau masih meminta. Artinya orang kalau lagi belajar ilmu agama, maka nanti dulu ngasih ilmunya, nanti dulu kepada orang lain. Belajar terus dulu ilmu agama, baru dia bisa mendapatkan kedudukan untuk mengajar ilmu agama tersebut. Kemudian para ikhwah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya ini kan lulusan pesantren, saya sedikit tahulah hadis-hadis Rasul. Nah, kalau seandainya habis sholat zuhur, sholat asar, maka saya berikan kultum 5 menit, 7 menit. Itu termasuk tasadur tidak? Termasuk mengemukakan diri tidak sebelum waktunya? Saya cuma menyampaikan ayat, menyampaikan hadis yang saya ketahui. Maka kita katakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang namanya mengemukakan diri itu bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, mengemukakan diri seseorang memulai pelajaran, ngajar dengan ilmu agama sebelum waktunya. Dia belum mempunyai kemampuan ilmu, tapi sudah ngajar. Ngajar bukan hanya sekedar ceramah, ya, ngajar. Ngajar sebuah kitab, punya majelis itu. Nah, ini namanya tasaddur. Ini namanya mengemukakan diri sebelum waktunya, padahal dia belum mempunyai kemampuan ilmiah pada saat itu. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah tasadur, yaitu apabila dia duduk di sebuah majelis, maka perkataan atau pembicaraan diberikan kepadanya. Dan kemudian dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Maka ini juga termasuk tasadur. Ya, ini juga termasuk tasadur. Ada cerita menarik Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah yang sangat terkenal tersebut. Beliau memiliki tafsir As-Sa'di. Beliau tidak seperti ini duduknya. Jadi duduk mungkin di depan majelis itu, di pelataran, duduk, sini kita duduk sama-sama. Duduk, seorang diajarin, disebutkan ayat Quran, hadis Rasul. Jadi enggak seperti ini. Karena ini penuh dengan hawa nafsu nih. Ini kursi ini, mikrofon ini penuh dengan hawa nafsu. Kadang-kadang orang sebagian duduk kemudian berpose, kemudian difoto. Ini penuh dengan hawa nafsu ini. Ya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau kadang kalau awal-awal beliau ngajar, sebelum beliau diketahui sebagai seorang alim, beliau ngajak orang, ayo sini duduk. Bukan duduk di majelis ini, tapi duduk di pelataran. Sehingga orang tidak tahu bahwasanya beliau itu ahli ilmu. Untuk menghindari tasaddur tadi, sebelum waktunya. Nah, ini menjadi perhatian kepada para penuntut ilmu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Kalau seandainya di daerahmu, kan daerah kita ini luas, di daerahmu tidak ada seorang alim besar, kemudian tidak ada seorang penuntut ilmu yang juga dalam ilmunya, kita baru datang dari pesantren, maka bolehkah kita untuk mengajarkan ilmu? Maka jawabannya tetap saja bahwa mengemukakan diri sebelum waktunya itu bahaya, terjadi bahaya nantinya. Maka ada kadang-kadang orang seperti ini, pulang dari kampus misalkan, dari universitas di tengah Timur Tengah misalkan, baru pulang, masih hangat ilmunya, tapi baru S1 misalkan, dia sudah ngaku-ngaku saya muridnya Syekh Fulan. Itu berat bagi seseorang sebenarnya untuk ngaku-ngaku, karena kalau dia ngaku muridnya Syekh Fulan, maka dia akan otomatis membawa ilmunya Syekh Fulan. Ini tidak benar ya, ngaku-ngaku muridnya Syekh Fulan, maka otomatis sebenarnya dia membawa ilmunya Syekh Fulan. Ya, kalaupun ingin berkata saat ditanya, Ustaz di sana di Madinah dulu belajar sama siapa? Nah, silahkan saja itu disebutkan. Saya pernah duduk di majelisnya ini, tapi ngaku saya muridnya Fulan. Nah, itu karena kalau yang namanya murid itu kan dia dekat, kemudian dia menyerap ilmunya Syekh. Seperti antum sekarang kan. Antum pernah bermajlis dengan saya. Maka sebut saya, oh saya pernah ngaji kitab Hilyatu Talibil Ilm. Adapun disebutkan saya muridnya Ustadz Fulan. Nah, ini berat. Kenapa? Karena dia harus menanggung ilmu guru yang dia miliki. Ya, yang Ustadz tersebut miliki atau Syekh tersebut miliki. Maka susah untuk mengatakan saya muridnya Syekh Fulan. Kecuali kalau benar-benar memang. Kalau benar-benar dia mengaji lama dengan Syekh Fulan, duduk lama dengan Syekh Fulan. Ya, seperti itu. Maka yang jelas tetap saja, kalau seandainya seseorang di daerahnya tidak ada alim, orang alim ataupun penuntut ilmu yang juga dalam ilmunya, maka hati-hati dia, jangan sampai dia tasaddur, mengemukakan dirinya. Kecuali kalau seandainya dia mengetahui bahwa dia akan mengajar hanya sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan sampai dia ngaku-ngaku kemudian suka menjawab pertanyaan yang pelik-pelik padahal belum waktunya. Ya, dan kita sebagai jamaah pun tahu ustadz ini dalam ilmunya ketika dia menjawab pertanyaan. Ustadz ini biasa saja karena tapi mungkin retorikanya sana sini. Ya, kita pun tahu, jamaah sendiri pun tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ke 57. At-tanammuru bil ilmi, famer ilmu. Ihdhar ma yatasalla bihi al-muflisuna min al-ilmi. Yuraji'u mas'alatan aw mas'alatayn. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث بحث فيهما ليظهر علمه وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين. Hindarilah hiburan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Maksudnya hiburan ini hindari pamer ilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Dan disebut oleh bahasa sih hiburan. Ini orang-orang yang tidak berilmu itu kan menghibur dirinya dengan cara bagaimana? Dia memamerkan ilmu, padahal dia tidak dalam ilmunya. Ya. Ia mengkaji 1-2 persoalan. Mungkin dia tahu 1-2 persoalan dia kaji dalam-dalam. Dari mulai perkataan para ulama, dalil-dalilnya, khilaf di antara ulama. Tapi cuma 1-2 masalah saja. 1-2 masalah saja. Kemudian ketika diadakan sebuah majlis yang di dalamnya terdapat orang yang disegani, ia memancing pembicaraan mengenai 1-2 masalah tersebut untuk memamerkan ilmunya. Kalau seandainya ada kumpul, misalkan kumpul dengan orang-orang yang berilmu, dia mancing, Syekh gimana masalah begini? Oh ini kan bukankah seperti ini Syekh, bukankah seperti ini? Padahal dia cuma tahu satu permasalahan itu saja. Ya, atau dua permasalahan itu saja. Untuk apa? Untuk memamerkan ilmunya. Seringkali ini akan menampakkan aib. Bahkan yang lebih parah adalah sebenarnya dia sedang menampakkan kekurangan dirinya sendiri. Setidaknya orang-orang akan tahu siapa sejatinya dirinya. Perilaku ini dan beberapa perilaku serupa telah saya jelaskan dalam kitab At-Ta'alum. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang misalkan saya beri contoh nih masalah kunut subuh. Wah dia dalami, apalagi sekarang banyak mudah mencari di internet. Dia dalami permasalahannya, dia tahu dalil-dalilnya, dia tahu tentang diskusi para ulama di dalamnya. Maka dia tahu 1-2 permasalahan saja. Nah, tapi kalau pas lagi duduk bersama orang-orang terkenal, ya, maka dia akan bertanya, wahai Syekh, apa pendapat engkau dalam masalah ini? Maka Syekh akan menjawab, misalkan ini haram, misalkan. Lalu orang-orang yang suka pamer ilmu tersebut, kaif, kok bisa haram Syekh? Bukankah begini? Oh, akhirnya dia seperti orang yang mengalahkan Syekh tersebut. Paham gak maksud saya? Ya, padahal dia cuma mengetahuinya berapa permasalahan? 1-2 permasalahan tersebut. Kemudian dia datang dengan dalil-dalil yang mungkin si alim, orang syekh atau alim ini tidak mengetahui dalil-dalil tersebut. Ya, karena wajar seorang yang berilmu tidak mengetahui seluruh ilmu. Akhirnya dia menampakkan dirinya bahwasanya dia lebih daripada syekh. Nah, ini namanya pamer ilmu. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah. Ini bab, tinggal satu bab lagi dan beberapa poin saja sampai 66. Ya sepertinya cukup, insya Allah sampai di situ dulu. Ya, ya kita sudah 4 pembicaraan kita. Pelajar ini hati-hati, ini mahadhir, larangan-larangan bagi penuntut ilmu. Yang pertama yaitu mimpi di siang bolong, artinya mengaku berilmu padahal belum berilmu. Yang kedua yaitu menjadi abu syibr, abu jengkal. Jengkal pertama biasanya orang baru nuntut ilmu sudah mulai sombong. Jengkal kedua, semakin belajar, oh semakin tahu, akhirnya rendah hati. Jengkal ketiga, semakin belajar, akhirnya tahu bahwasanya masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Maka jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki sedikit tersebut. Ya, yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah tampil mengemukakan diri sebelum ahlinya. Ya, ini banyak di media sosial Pak Eko. Saya rasa begini Ustaz. Ya, sepertinya tuh halal, sepertinya haram, banyak ini sekarang. Ya, tampil sebelum berilmu. Yang keempat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pamer ilmu. Ya, pamer ilmu. Maka jauhi untuk memamerkan ilmu padahal dia ilmunya baru cetek, baru 1-2 permasalahan yang dia ketahui. Tidak banyak. Tetapi dia memamerkannya di hadapan para ulama. Seakan-akan dia seorang alim besar. Paham ini para ikhwah, hati-hati. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Sudah berilmu semua ini. Nah, ini hati-hati banyak saya beberapa hari ini ada pemandangan di tengah kaum muslimin yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya adalah menolak ayat atau hadis karena ayat dan hadis tersebut tidak sesuai dengan perasaannya atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia ketahui selama ini. Contoh misalkan permasalahan memelihara ular. Itu dinukilkan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama haram untuk memelihara ular karena hadisnya jelas, terang benderang. Dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menukilkan kesepakatan jumhur ulama haram memelihara ular. Nah, lalu datanglah orang-orang yang beberapa jenis manusia. Yang satu, ada orang yang memang penghasilan rezekinya dari ular. Dia dapat duit untuk hidup dari ular. Ya, seperti misalkan jadi artis dengan ularnya. Maka ini sulit untuk menerima nasihat. Akhirnya menolak. Ya, tidak sesuai dengan perasaannya. Perasaannya ini dibangun dari hawa nafsu. Kenapa? Karena dia mendapatkan duit dari situ. Satu. Ada orang lagi yang menolak hadis tentang uqtulul hayyan. Bunuhlah. Bunuhlah ular. Bahkan semua jenis ular. Mau tadung, mau sawa, ya, mau apa saja. Kalau kita mendapatinya, bunuhlah ular tersebut. Nah, orang menolak. Bahkan sampai mengatakan, lebih baik saya jadi kafir kalau seandainya menjadi orang jahat, membunuh salah satu jenis makhluk hidup, menghancurkan ekosistem. Ini menolak dengan pendapat, dengan ilmu pengetahuannya. Bahkan berani menjadi kafir, coba bayangkan. Agama apa yang menyuruh untuk membunuh salah satu spesies yang ada di atas muka bumi ini? Maka pertama dia belum faham apa yang dimaksud dalam hadis tersebut membunuh ular. Apakah kita kemudian bersama-sama mencari spesies ular kita bunuh? Ya enggak. Kalau seandainya kita di luar rumah, di padang pasir, di jalanan mendapati ular, maka dibunuh. Tapi kalau seandainya kita di dalam rumah, datang dia hewan ularnya, maka terjadi khilaf di antara ulama kalau masuk ke dalam rumah. Ada yang mengatakan diburu dulu sebanyak 2 kali. Kalau yang 3 kali datang maka dibunuh. Ada yang mengatakan itu hadis khusus untuk di kota Madinah. Ada yang mengatakan tidak, pokoknya selama ular datang maka wajib dibunuh. Ada yang mengatakan yang dibunuh hanya yang berbisa saja. Seperti ular tadung, ular sawa yang berbisa saja. Khilaf di antara para ulama rahimahullah. Jangan sampai seseorang kemudian karena merasa dia mengetahui sesuatu, merasa baik di dalam pikirannya, langsung menolak hadis begitu saja. Lebih baik saya jadi kafir daripada membunuh satu spesies di atas muka bumi ini. Ya, kemudian bukankah nanti kalau ular dibunuh nanti ekosistem tidak akan berlanjut? Akhirnya banyak tikus, akhirnya banyak. Itu kan pemikiran Anda. Dan Allah a'lamu bi risalatih. Allah lebih mengetahui dengan wahyu-wahyunya. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang tadi tasaddur ilmu. Ini bukan tasaddur ilmu lagi. Pamer ilmu lagi bukan. Ini bodoh kuadrat pangkat 9. Dia mengaku berilmu dan dia tidak tahu. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ilmu dan dia tidak tahu kalau seandainya itu tidak ilmu. Ini namanya bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, jahilun murakkab. Ya. Nah, seperti itu. Bolehkah mengajar SD kelas 1, 2, 3 seorang yang baru tamat SMA di pesantren? Maka jawabannya tadi, ya, yang namanya mengemukakan diri bermacam-macam. Mengemukakan diri bermacam-macam. Kalau seandainya dia mengajar SD sesuai dengan kapasitasnya, ya, maka ini tidak mengapa, tidak masuk ke dalam pamer ilmu ataupun tasaddur ilmu, ya, tampil sebelum ahlinya. Karena dia memang mengajar hanya dasar-dasarnya saja. Tapi kalau sudah mengajar kitab, nah, kemudian di situ dia berfatwa, di situ dia menukil perkataan-perkataan para ulama, maka ini harus banyak baca. Ya. Jadi kalau seandainya lulusan SMA dia ngajar SD, SMP, SD, ya, masih tidak mengapa, karena di dalam ilmu dasar SD itu ilmu dasar yang dipelajari, bukan perkara-perkara yang permasalahan-permasalahan pelik. SMP saja, saya ngajar SMP di pesantren saya, dan saya ngajar juga SMA di pesantren saya yang lain. Jadi saya ini seperti punya 3 bini. Bini pertama Intan Ilmu ngarannya. Bini yang kedua SMA Liwaul Furqan di Bogor. Bini yang ketiga Bakkah. Karena semuanya saya sebagai pembina di situ, tapi yang paling tinggi adalah di Intan Ilmu bagi ketua pembina di situ. Tapi saya juga ngajar. Ngajar SMP tidak sama dengan ngajar, saya juga ngajar di Ma'had Dzunnurain. Ma'had Dzunnurain adalah ma'had persiapan musyrif. Jadi ceritanya di pesantren itu harus ada musyrif, pembimbing santri yang hampir 24 jam bersama santri. Nah, untuk saat sekarang Intan Ilmu memanggil musyrif dari luar Kalimantan, dari pondok-pondok pesantren yang saya kenal. Maka diletakkan santri-santrinya. Nah, kita daripada nanti kita ngundang orang dari luar, kita cetak sendiri saja. Saya juga ngajar di situ. Nah, mengajar di Intan Ilmu yang tingkatannya SMP, ya, beda dengan mengajar yang tingkatannya setelah SMA. Karena musyrif di situ berarti dia lulusan SMA. Diajari hafalan Quran, diajari ilmu tajwid, diajari imla, diajari ilmu akidah, ya, fikih, tafsir, kemudian juga ilmu-ilmu alat, nahu dan shorof. Nah, seperti itu. Jadi beda antara mengajar tingkatan SMP dengan tingkatan setelah SMA. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya lulusan pesantren ini cuma ngajar SD atau TK, maka masih insya Allah tidak ada apa. Kenapa? Karena yang diajari masih dasar. Ya. Tapi jangan nanti ngajar SD ngajarinya khilaf-khilaf. Di dalam permasalahan ini terjadi khilaf pendapat di antara orang. Ini enggak paham orang. Jadi ada tahapan-tahapan ngajar, itu ada tahapan-tahapannya. Sama sekarang saya baru mau buka majelis baru di Masjid Utsman bin Affan, Majelis Kitab Tauhid yang sudah saya khatamkan di alhamdulillah di Masjid Imam Syafi'i. Insyaallah kita buka setiap malam Jumat. Saya masih bingung bagaimana cara mengajarkannya. Karena yang di hadapan kita kan kalau majelis jamaah seperti ini kan bermacam-macam. Bermacam-macam sisi umur, sisi pendidikan, sisi strata ekonomi, strata sosial, beda-beda. Ya kan? Maka itu harus dipelajari dulu bagaimana tata cara mengajarnya. Tidak asal sampaikan ilmu, pamer hafalan, pamer khilaf di antara ulama, enggak. Yang paling penting kan ilmunya sampai. Kitab yang dipelajari paham, itu yang paling penting. Nah, seperti, apalagi saya sudah alhamdulillah punya pengalaman di Masjid Imam Syafi'i, kitab Tauhid selesai. Dan itu hampir 3 tahun setengah. Apakah juga saya akan ngajar kitab Tauhid selama itu atau tidak? Apakah terlalu panjang bagus untuk para jamaah atau tidak? Karena sepertinya permasalahannya melebar. Kadang-kadang masalahnya di sini saya melebar ke sana jauh, baru kembali lagi. Nah, itu menguras pikiran kadang-kadang. Dan menguras memindahkan pembicaraan awal kepada yang tidak penting. Nah, intinya seperti itu. Kalau seandainya dia mengajar sesuai dengan kafaah ilmiahnya, kemampuan ilmunya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Bagus ini pertanyaan. Sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.